Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'gfirah, wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَشَّرَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ Hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan dari kitab Tauhid, menyelesaikan hadis yang terakhir dari babu Maja'a Firya, bab tentang ancaman dan peringatan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang perkara ar-riya. Hadis yang terakhir kita ulang kembali dan kita bacakan penjelasan kalimat yang terakhir, yaitu hadis Abu Sa'id marfu'ah. Hadis yang terakhir adalah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal masiihid dajjal. Maukah aku khabarkan kepada kalian dengan perkara yang aku lebih khawatir menimpa kalian daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal? Qalu bala. Para sahabat menjawab, bala, tentu saja. Bala, tentu saja. Qala, Nabi kemudian bersabda, asyirku al-khafiyu, perkara yang aku sangat khawatirkan menimpa kalian, lebih aku khawatirkan adanya Al-Masih Ad-Dajjal, adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumu rajulu, lalu beliau mencontohkan syirik khafi. Yaqumu rajulu, seorang berdiri, fayusalli, maka dia sholat, fayuzayyinu sholatahu, lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa dibaguskan sholatnya? Lima yara min nadari rajulin ileh. Karena dia melihat adanya seorang yang memandangnya. Hadis rawahu Ahmad. Di sini, qauluhu, Nabi bersabda, yaqumu rajulu, seorang berdiri, fayusalli, lalu dia melakukan sholat. Fayuzayyinu sholatahu, kata Syekh Utsaimin, Di sini seorang kalimat ar-rajul yatasawa fi dzalika ar-rajul wal mar'ah. Di sini sama. Disamakan yang berdiri itu ar-rajuli wal mar'ati. Baik yang berdiri sholat itu laki-laki ataupun perempuan. Namun di sini pakai kalimat ar-rajul. Apa fungsinya? At-takhsis. Takhsis huna yusamma mafhumul laqab. Jadi seorang. Seorang bisa laki bisa perempuan. Maka dikatakan ar-rajul. Ini takhsis. Di sini dinamakan mafhumul laqab. Yang dipahami dari laqab. Kalau seorang berarti bisa laki bisa perempuan. Ai maksudnya anal hukma yu'allaqu bima huwa asraf la liqasdi takhsis walakin lidarbil mathal. Ai maksudnya hukum yang berkaitan di sini bima huwa asraf, dengan sesuatu yang lebih jelas, lebih dikenal. Bukan tujuannya pengkhususan. Artinya pengkhususan berarti kalau perempuan yang sholat dan riya tidak apa-apa, bukan begitu. Walaupun yang menegakkan sholat, berdiri sholat kaum wanita, hukumnya sama. Walaupun dikatakan di sini ar-rajul. Jadi walakin lidharbil mathal. Tetapi di sini dikatakan ar-rajul sebagai bentuk permisalan. Contoh orang yang dia berbuat syirik khafi ialah seorang yang sholat. Dia bagus-baguskan sholatnya karena ada orang yang memandangnya. Begitu. Baik yang sholat kaum laki-laki atau kaum wanita, sama. Hukumnya dia terjatuh kepada syirik khafi. Itulah riya. Qauluhu, sabda Nabi dalam hadis ini, fayuzayyinu salatahu. Apa ini maksud yuzayyin? Ay yuhsinuha at-tumakninata. Yang dimaksud dengan membagus-baguskan salatnya, ay maksudnya membaguskan tumakninahnya. Tumakninah adalah ketenangan seorang ketika sholat. Dan batas minimal. Batas minimal dikatakan tumakninah. Kalau orang itu rukuk, dia membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali. Subhana Rabbiyal Azim sekali. Sekali saja sudah tumakninah. Bisa dua, bisa tiga. Demikian pula ketika dia sujud, misalnya dia membaca doa Subhana Rabbiyal A'la. Sekali itu sudah batas minimal. Maka bukan termasuk tumakninah. Kalau seorang rukuk baru membaca Subha, sudah Sami Allah. Sujud baru membaca Subhana, sudah berdiri lagi. Itu belum lengkap membaca doanya. Maka sholatnya seperti ini, sholat yang jelek. Ini sholat yang jelek karena tidak ada tumakninah. Bahkan tumakninah itu rukun dari rukun sholat. Berarti harus tumakninah. Namun orang ini membagus-baguskan tumakninahnya karena ada orang yang melihat. Bukan ingin dapat keutamaan pahala, keutamaan derajat sholat yang khusyuk. Karena di antara kekhusyukan sholat nampak dari tumakninahnya. Ya. Atau wa raf'il yadaini 'inda takbir. Atau membagus-baguskan ketika raf'il yadain, mengangkat tangan. Karena sunnahnya sholat itu mengangkat tangan. Kalau orang Syiah, sholatnya berdiri, tidak angkat tangan. gini, tidak sedekap. Tidak sedekap. Dia tidak mengangkat tangan. Atau kalau seorang melakukan sholat, dia harus raf aliyadain, mengangkat kedua tangan. Di saat takbiratul ihram. Dan hadis yang sahih, kadang setinggi, sejajar dengan telinganya, kadang bahunya. Dan beliau tidak menggenggam, tidak pula merenggangkan dengan lebar, dan dihadapkan ke kiblat. Jadi termasuk kesalahan orang sholat, takbiratul ihram, setinggi pusernya. Allah Akbar. Keliru. Sejajar dengan bahu atau dengan telinganya. Baik. Jadi bukan karena riya, karena ittiba' bis sunnah. Wadhawi dhalik. Atau yang sejenis itu. Kalau dia baca Al-Quran, Al-Quran dibaca dengan baik. Laisa minna malam yataghanna. Jadi kalau baca Quran yang bagus, dibaca sebagus mungkin. Dan itu bukan maksudnya riya. Kecuali kalau dia niatnya riya, ingin dipuji orang. Tapi kalau niatnya menghidupkan nasihat Rasul, malam yataghanna falaisa minna, yang tidak membaguskan bacaannya, diancam, dibaguskan baca Quran. Baik. Dengan niat semakin khusyuk. Atau yang lainnya. Dari contoh-contoh yang menunjukkan dia membagus-baguskan sholatnya. Baik. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, lima yara min nadari rajulin ilaih. Dia membagus-baguskan sholatnya karena dia melihat min nadari rajulin ilaih. Adanya orang yang melihat dia. Karena ada orang yang lihat, dia bagus-baguskan tumakninahnya, dia baguskan mengangkat tangannya, agar dipuji orang. Taib. Ma di sini, lima mausulah. Isi mausul. Wahadful a'id ay lilladhi yarahu min nadhari rajul. Karena yang dilihat olehnya, min nadhari rajul, dari penglihatan atau dipandang orang. Wahadihi hiyal illah. Berarti di sini illat, alasan. Litahsini sholat, dia membagus-baguskan sholat. Jadi dikatakan orang itu riya karena dilihat orang, sehingga dia bagus-baguskan sholatnya. Berarti kalau sholat sendiri jelek. Kalau sholat sendiri jelek. Kalau dilihat orang bagus, itu riya. Faqad zayyana sholatahu liyarahu hadzal rajul fayamdahuhu. Sungguh zayyana sholatah, orang ini menghias-hiasi, membagus-baguskan sholatnya. Karena dia melihat adanya orang yang memandangnya, fayamdahuhu, dia pun memujinya. Bilisanihi, dipuji dengan lisannya, masya Allah, sholatnya bagus sekali. Semakin dipuji seperti itu, semakin dadanya terasa apa? Mengembang. Saya dipuji orang. Ya seperti ini, barakallahu fikum, tujuan dia. Au yu'adzimuhu biqalbih, atau ingin diagungkan oleh hati manusia. Kalau orang melihat dia, hormat betul. Orang ini sholatnya luar biasa. Ingin diperlakukan seperti itu. Wa hadza syirkun, ini termasuk jenis syirik khafi. Demikian ma'asyiral muslimin, di sini diberi contoh sholat. Diberikan contoh sholat termasuk berarti segala bentuk ibadah yang tujuannya sama, dipuji manusia. Itu syirik khafi. Di sini ada syubhat. Kadang orang ketika diajak ke masjid, ayo pak sholat di masjid, jamaah, laki-laki wajib di masjid, tidak ada udur, ayo ke masjid. kesempatan umur, manfaatkan waktu. Salat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki yang tidak ada sebab uzur. Tidak ada uzur, tafadhol ke masjid. Kadang dia mengatakan, saya tidak mau riya. Saya tidak mau riya, dia lihat banyak orang sholatnya. Lihat. Ini sebenarnya bukan dia ingin ikhlas. Ini bukan jawaban yang menunjukkan dia orang yang paling ikhlas. Bukan. Ini syubhat. Ini sebenarnya syubhat yang menunjukkan bahwasanya dia tidak faham mana sholat yang dilihat orang yang itu bisa riya, mana yang sholat dilihat orang tidak jadi riya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas sholatnya? Ternyata sholatnya di masjid berjamaah. Bahkan di saat beliau menjelang wafatnya sakit parah. Sampai memanggil Abbas atau Ali untuk membawa dirinya dirangkul oleh dua saudaranya ini dibawa ke masjid. Minta didudukkan dalam shaf. Dalam kondisi sakit seperti ini. Maka jawabannya berarti Rasul SAW ini orang yang paling ikhlas ternyata tetap menjaga sholat di masjid. Bahkan beliau pernah mengajarkan sholat naik mimbar. Karena mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Beliau berdiri di lantai yang 2. Supaya apa? Liyarahun nas. Supaya orang itu tahu bagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbiratul ihram. Setelah dia rukuk ke belakang, sujud ke belakang, naik lagi. Gerakan-gerakan ini untuk diketahui oleh para sahabat. Itu bukan riya. Pengajaran. Pembelajaran. Berarti barakallahu fikum, di hati kamu ada was-was. Kalau seandainya engkau ingin menjadi hamba Allah yang jujur, maka contohlah para sahabat, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka ibadahnya paling ikhlas dan telah diterima oleh Allah. Adapun bisikan tadi dari syaitan, saya tidak mau sholat di masjid, mau riya. Seolah di orang paling ikhlas kalau sholat di rumah. Padahal itu salah. Ma'asyiral muslimin, demikian hadis terakhir dalam bab. Dan kita masuk fihi masail. Dalam bab ini ada masalah penting. Yang pertama, al-ula. Tafsiru ayatil kahfi. Tafsiru ayatil kahfi. Tafsir ayat Al-Kahfi. Maksudnya tafsir ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi 110. Kata Syekh, wasabaqal kalamu 'alaiha. Dan telah lewat ucapan tafsir tentang ayat tersebut. Barakallahu fikum. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha. Jadi ayatnya yang dimaksud, faman kana, barang siapa, yarju liqa'a rabbih, berharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan saliha, maka dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik dengan ibadahnya itu kepada siapapun. Jadi dalam ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Beramal yang soleh. Ya. Jadi amal yang soleh, amal yang tidak tercampurkan di dalamnya kesyirikan. Itu amal soleh. Yang kedua, amal soleh, amalan yang dibangun di atas sunnah, di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ayat ini kata Ibnu Qayyim, kama anna Allah wahidun la ilaha siwah, sebagaimana Allah itu satu, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Fakadzalika yanbahi an takuna al-ibadah lahu wahdahu la syarikalah. Demikian pula seyogyanya engkau jadikan ibadah semuanya untuk Allah saja. Fakama tafarrada bil ilahiyah yajibu an yafruda bil ubudiyah. Sebagaimana wajib engkau meyakini Allah satu-satunya sesembahan, wajib Allah diesakan dengan ibadah. Wal amalu salih, kata Ibnu Qayyim, adapun amal salih, kata Ibnu Qayyim, wa huwal khalis minar riya al muqayyadu bis sunnah. Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud amal salih dalam ayat ini, al khalis minar riya, yang bersih dari riya. Al-muqayyad bis-sunnah, yang diikat dengan sunnah. Jadi bukan sekedar ikhlas, tapi muqayyad, dikaitkan dengan sunnah. Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang lebih itu makna ayat. As-saniyatu, yang kedua. Al-amrul azimu fi raddil amali salihi idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Masalah penting yang kedua adalah al-amrul azim, perkara yang agung. Apa itu perkara yang agung? Fi raddil amali salih, tentang tertolaknya amal soleh. Lihat, perkara yang agung tentang tertolaknya amal soleh. Kenapa amal soleh itu tertolak? Idza dakhalahu syai'un li ghairillah, apabila masuk di dalamnya sesuatu li ghairillah, untuk selain Allah. Apabila masuk di dalam amalan tersebut sesuatu untuk selain Allah. Untuk selain Allah misalnya, untuk manusia. Selain Allah seperti untuk dipuji manusia, didengar manusia, sehingga disanjung manusia. Itu perkara yang agung, yang harus dipahami. Kenapa? Karena orang ini menghadap Allah dalam keadaan yakin sudah membawa amal soleh. Ternyata begitu menghadap Allah, Allah katakan, kadibta, kamu dusta. Lihat. Fal ta'allamta al-Quran, bahkan kamu belajar Quran, wa'allamahu, mengajarkannya, liyuqalu alim au liyuqalu qari, supaya dikenal orang yang alim, supaya dikenal orang yang qari, ahli baca Quran. Itu saja. Apa yang terjadi? Orang ini umira fasuhiba finnari ala wajhi, diperintahkan agar malaikat menarik dan melempar ke neraka dan ditengkurapkan posisi wajah di bawah di neraka, dihinakan. Bukan ini perkara yang mengerikan? Ini perkara yang mengerikan kalau amal yang mulia dicampuri kesyirikan. Hanya sekedar dipuji orang, rugi. Kenapa rugi? Sudah capek dapat neraka. Sudah keluar harta untuk sedekah, ingin dipuji orang, bukan pahala, dilempar neraka. Na'udzubillah. Berarti al-amrul azim, perkara yang agung. Jadi amalan yang besar jadi petaka. Karena sebab masuk di dalamnya sesuatu dari syirik riya tadi. As-salisatu Wa dzalika liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, taraktuhu wasyirkahu, aku tinggalkan. Hadis sahih yang sudah kita baca, hadis yang lewat, hadis Muslim, taraktuhu wasyirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Wa sara adima, jadilah urusan ini besar. Li'annahu dha'a 'alal 'amal 'alal 'amili khasara, dikarenakan dha'a, dha'a telah hilang, 'alal 'amili, bagi orang yang beramal, khasara, berupa kerugian. Dia sudah beramal tetapi hilang pahalanya, jadi kerugian. Wa fahwa al-hadis, wa fahwal hadis tadullu ala ghadabillah azza wa jalla min dalik, dan muatan hadis ini, muatan hadis ini yaitu hadis hadis qudsi ana ughni syuraka ani syirki, kandungan muatan hadis ini tadullu ala ghadabillah, menunjukkan murkanya Allah azza wa jalla, murkanya Allah terhadap orang yang beramal tapi dimasukkan dalam amalnya sesuatu dari selain Allah. Di antaranya tadi, kesyirikan. Dan di antara kesyirikan, riya. As-salisatu, yang ketiga. Zikrus sababi al-mujibi lidalik. Wahuwa kamalu al-ghina. Kata Syekhul Islam, masalah penting yang ketiga, zikrus sabab, disebutkan adanya sebab, al-mujibi lidzalik, yang mewajibkan demikian. Maksudnya mewajibkan demikian, Allah tidak butuh amalan yang tercampurkan dengan kesyirikan. Zikrus sabab, disebutkan sebab, al-mujib lidzalik, yang mewajibkan demikian, yakni Allah tidak butuh amalan yang tercampurkan dengan syirik. Wa huwa kamalul hina. Dan itu kamalul hina, kesempurnaan Allah yang maha kaya. Allah itu maha kaya, tidak butuh dari makhluknya. Yani al-mujibu liraddi ala huwa. Yani perkara yang mewajibkan lirad, untuk menolak amalan hamba. Wa huwa kamalu hinallah, dan ini menunjukkan maha kayanya Allah, ya, azza wa jalla. An kulli amalin fihi syirkun, tidak butuhnya Allah dari amalan yang ada di dalamnya kesyirikan. Allah tidak butuh amalan hamba, yang butuh itu hamba kepada Allah. Dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinikum kanu, wai manusia, hambaku, seandainya jin yang pertama dan jin terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya jin pertama dan jin terakhir, manusia pertama dan terakhir berkumpul dalam satu hati yang paling bertakwa, maka mazada fi mulki syai'a, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Allah tidak menjadikan kerajaannya bertambah besar, tidak. Dengan sebab diibadahnya oleh jin pertama, jin terakhir, semuanya jadi orang paling bertakwa. Jin yang paling bertakwa, Allah tidak butuh. Ya ibadi, hadis qudsi, hadis Muslim. Lau anna awalakum wa akhirakum insikum wa jinikum, seandainya jin pertama, jin terakhir, manusia pertama, manusia terakhir, kanu ala, mereka berkumpul, berkumpul ala afjuri qalbin wahidin minkum, dalam satu hati yang paling durhaka kepada Allah. Mana qasa dzalika fi mulki syai'a, tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. semua hamba jadi kafir, tidak mengurangi kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Mau disembah tidak disembah, Allah tetap raja. Berarti yang butuh siapa? Kita. Nah kalau kita beramal tercampur di dalamnya kesyirikan, Allah tidak butuh. Wong disembah oleh manusia dan jin semua, Allah tetap maha kaya. Barakallahu fikum. Walakinal amalu salihu yakbaluhu. Namun amal soleh itu yang diterima oleh Allah. Wa yusibu alaihi. Dan akan diberikan pahala. Jadi yang diterima oleh Allah hanya amal soleh. Walaupun sedikit. Sehingga sebagian salaf mengatakan, lau a'lamu, kalau seandainya saya tahu satu amalan Allah terima, lakana khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya saya mengetahui satu amalan diterima oleh Allah, lakana khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Satu amal diterima. Ini yang kita harapkan. Amal kita banyak tapi Allah tidak menerima. Sungguh kerugian. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah saya ceritakan? Orang yang paling rugi amalannya. Lihat. Orang ini beramal tapi rugi. Kenapa rugi? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah saya ceritakan orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang mereka tersesat usahanya di dunia. Lihat. Dia beramal tapi di atas amalan yang sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yasabun anahum yuhsinuna sun'a. Dalam kondisi menyangka. Sedang berbuat baik, yang paling baik. Lihat. Makanya Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini, hum khawarij. Di antara mereka adalah khawarij. Kenapa khawarij dikatakan mereka orang yang jelek, tersesat, tapi menyangka baik. Menyangka sedang berjihad, ternyata yang diperangi kaum muslimin. Ini kesesatan. Tetapi mereka menyangka sedang berbuat baik, yang paling baik. Lihat. Itu ayat ditujukan oleh Ali bin Abi Thalib, Khawarij di antaranya. Maka jangan sampai kita rugi, sudah beramal masih rugi. Kalau kita pernah mendengar surat Wal 'Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Illa kecuali yang tidak rugi adalah alladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh. Orang itu beramal tapi amalannya amal soleh, ikhlas di atas dalil, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan diterima. Maka kalau kita tahu satu amalan saja diterima oleh Allah, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Ar-rabi'u yang keempat, anna minal asbab anahu ta'ala khairu syuraka, bahwasanya di antara sebab-sebab, yakni sebab tertolaknya amal, annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala khairu syuraka, itu sebaik-baik, sebaik-baik yang dijadikan oleh mereka tandingan-tandingan. Kalau mereka bikin tandingan merasa ini tandingan lebih baik daripada Allah, tidak, Allah lebih baik dibandingkan yang mereka jadikan tandingan. Ya, anna minal asbab, saya ulangi, bahwasanya di antara sebab-sebab, yang dimaksud sebab-sebab ditolaknya amal, tayyid annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala khair, itu lebih baik. itu yang terbaik yang disembah daripada yang disekutukan dari selain Allah. Ai anna min asbabi raddil amal, maksudnya di antara sebab-sebab tertolaknya amal, walaupun amalan tersebut di atas contoh namun tertolak. Kenapa? Idza asyraka fihi al-amilu ma'allahi ahada. Apabila asyraka menyekutukan, di samping niatnya ingin dapat pahala di sisi Allah, dia ingin juga di hatinya dipuji fulan fulan fulan. Ini berarti kesyirikan. Anallaha khairu syuraka. Allah itu yang paling baik daripada perkara yang mereka jadikan sekutu-sekutu. Fala yunazi' min man ja'ala syarikan lahu fihi. Demikian. Sehingga barakallahu fikum, semua amalan harus betul-betul ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dijadikan bersama amalan tersebut syarikan lahu, sekutu-sekutu bagi Allah. Termasuk diantara orang yang menyekutukan Allah adalah amalan yang riya. Karena di hatinya masih menjadikan harapan dan pujian dari selain Allah. Yang kita cari adalah pujian Allah, ridho dari Allah. Beribadah itu yang dicari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Manil tamasa ridhallah, barang siapa yang ingin mencari keridhoan Allah, bisakhotinas, walaupun disertai dengan tidak senangnya orang, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, maka pasti Allah ridho dan manusia pun akhirnya ridho kepada dia. Lihat. Wa maniltamasa ridho nas bisakhotillah. Namun sebaliknya, siapa yang beribadah ingin mencari keriduan-keriduan manusia, segera dipuji fulan, fulan, fulan, fulan, orang ini memang hebat, orang ini memang masya Allah, dipuji-puji. Yang dicari cuma itu. Tidak ingin mendapatkan ujian dicela orang. Dia takut dicela orang. Padahal benar. Kenapa takut? Ada yang terbaik dari kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata dicela orang. Apakah kami disuruh meninggalkan alihatana li syairi majnun? Apakah kami disuruh untuk meninggalkan tuhan-tuhan kami karena mengikuti penyair gila? Lihat. Nabi dituduh penyair, dituduh orang gila. Tuduhan yang keji. Maka seorang muslim, barakallahu fik, muwahid, ahlu sunnah, tidak takut. La yakhafuna laumata la'im. Sifat pengikut Nabi dalam ayat, la yakhafun laumata la'im. Tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau kita dicela orang oleh orang jelek, ya pantas orang jelek memang mencela pekerjaannya. Tapi yang kita takutkan adalah murkanya Allah. Sehingga yang kita cari bukan ridho manusia, tapi yang dicari adalah ridhonya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.